Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang kelima sampai yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu adghatsu ahlam. Bahkan orang-orang kafir itu berkata Al-Quran itu sama seperti ucapan orang-orang yang mimpinya kacau. Baiftarahu. Bahkan itu adalah buatan yang diada-adakan oleh Muhammad. Bal huwa syair. Bahkan Muhammad itu adalah penyair. Fal ya'tina bi ayah kama ursilal awalun. Coba dia mendatangkan kepada kita satu mukjizat saja seperti yang Allah utus rasul-rasul terdahulu dengan mukjizat itu. Ma amanat qablahu min qaryatin ahlaknaha. Tidaklah ada penduduk desa sebelum mereka yang beriman yang kami binasakan. Afahum yu'minun. Apakah mereka akan beriman jika didatangkan mukjizat tersebut? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Yadkur ta'ala ittifaqal muqaddibin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi minal Qur'anil azim wa annahum saffahuhu wa qalu fihi al-aqawila al-batilata al-muhtalifata fata'atan yakulun adghatu ahlamin bimanzilati kalamin na'im al-hadi aladhi la yahussu bima yakul wata'atan yakulun iftarahu wahtalakahu watakawwalahu min indi nafsihi wata'atan yakulun innahu sya'irun wa ma ja'a bihi si'run. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kedustaan-kedustaan para pendusta yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentang Al-Quranul Azim yang beliau bawa. Bahwa mereka membodoh-bodohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan yang batil, yang bermacam-macam. Terkadang mereka berkata adghathu ahlam, yakni apa yang disampaikan oleh Muhammad itu sama seperti ucapan orang tidur yang sedang mimpi, yang tidak merasa apa yang diucapkan, sedang menggigau. Ya. Terkadang mereka berkata apa yang diucapkan Muhammad itu diada-adakan sendiri oleh dirinya. Terkadang mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyair dan apa yang dibawa adalah syair-syair. Wa kullu man lahu adna ma'rifatin bil waqi' min halati rasuli wa nadhara fi hadha alladhi ja'a bih jazama jazman la yaqbalu syak annahu ajadul kalami wa alahu wa annahu min indillah wa anna ahada min al-bashar la yaqdiru ala al-ityani bimithli ba'dih kama tahadda Allahu a'da'ahu bidhalik liyu'aridu ma'atawafuri dawa'ihim limu'aradatihi wa'adawatihi falam yaqdiru ala syai'in min mu'aradatihi bahum ya'lamuna dhalik wa illa faman ladzi aqamahum wa aqadahum wa aqaddama dhajiahum wa balbala alsinatahum ila alhaq alladzi la yaqumu law syai' wa innama yaquluna hadhihi alaqwala fihi haitsu lam yu'minu bi tanfiran anhu liman lam ya'rifu liman lam ya'rifu wa huwa akbarul ayatul mustamirah ad-dallati ala sihhati ma ja'a bi rasul sallallahu alaihi wasallam wa sidqihi wa huwa kafin syafin faman talaba dalilan ghairahu aw iqtaraha ayatan min ayati siwahu fa huwa jahil zalim musbihun li ha'ula'il mu'anidin alladhina kadzabuhu wa talabu min ayati al-ikhtirah ma huwa adharu syai' alayhim wa laysa lahum fiha maslaha li'annahum in kana qasduhum ma'rifatul haqqi idha tabayyana daliluh faqad tabayyana daliluh biduniha wa in kana qasduhum at-ta'jizu wa in kana qasduhum at-ta'jiza wa iqamatal udri li anfusihim illam ya'ti bima talabu fa innahum biadil halah ala fardi ityani ma talabu minal ayat la yu'minuna qat'an falau ja'atum kullu ayah la yu'minuna hatta yaghabudul adab al-alim. Bagi orang yang sedikit saja mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melihat sebentar saja apa yang beliau bawa, maka dia akan memastikan tanpa keraguan bahwa Al-Quran itu adalah kalam yang paling mulia dan yang paling tinggi, dan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah, dan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mampu mendatangkan walaupun sebagiannya. Sebagaimana Allah Ta'ala menantang musuh-musuhnya untuk melakukan hal tersebut. agar mereka yang banyak menuduh untuk menentang dan memusuhinya dapat pelajaran, tapi tidak mampu sedikit pun mereka melawan. Mereka mengetahui hal itu. Jika memang tidak demikian, maka apa motivasi yang menyebabkan mereka melawan, yang menyebabkan mereka terus menerus menjatuhkan dan terus menerus berkomentar lisan-lisannya, kecuali kebenaran yang memang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Mereka mengucapkan perkataan-perkataan ini karena memang mereka itu tidak beriman. Tujuannya adalah membuat orang lari darinya bagi yang memang belum mengenalnya. Padahal apa yang beliau bawa merupakan mukjizat terbesar sepanjang masa, yang menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar dan jujur. Al-Qur'an itu mencukupi, memuaskan. Maka para siapa yang mencari dalil selain Al-Qur'an atau membikin-bikin ayat-ayat selain Al-Qur'an, maka dia adalah orang bodoh, orang zalim. Persis seperti para penentang yang mendustakan Rasul dan menuntut untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat yang justru bisa membahayakan mereka sendiri. Mereka tidak mendapatkan maslahat darinya. Karena jika tujuan mereka adalah untuk mengetahui kebenaran, jika telah jelas dalilnya, maka sungguh dalil telah jelas tempat mendatangkan mukjizat selain itu. Tapi kalau tujuan mereka itu hanya semata-mata melemahkan atau mencari-cari uzur untuk diri mereka agar tidak beriman, jika apa yang mereka inginkan tidak dituruti dalam keadaan seperti ini, maka seandainya apa yang mereka inginkan dituruti, pasti mereka tidak akan beriman. Bahkan jika didatangkan setiap mukjizat yang mereka inginkan, mereka tetap tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih dengan mata kepala mereka. Walihada qala Allahu anhum wa ya'ti nabi ayah kama usulal awwalun. Aika naqah salih wa asa Musa wa nahmi dhalika. Qala Allah ma amanat qablahu min qaryatin ahlaknaha. Ay bihadil ayatil muqtarihah. Wa innama sunnatuhu taqtadi anna man talabaha thumma hasalat lahu falam yu'min ayyu ajilahu bi'uqubah. Fal-awwalun ma'amanu biha afayu'minu ha'ulai biha ma'alladhi fadzallahum ala ula'ik wa ma'al khayr aladhi fihim yaqtadhi al-iman inda wujudiha wa hadha istifham bima'na nafi ay la yakunu dhalika minhum abada. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, para pendusta. Coba Muhammad mendatangkan untuk kita satu mukjizat saja seperti yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu, seperti unta betina Nabi Shalih, tongkatnya Nabi Musa, atau semisal itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, penduduk negeri sebelum mereka setelah didatangkan mukjizat itu tidak beriman, maka kami hancurkan mereka dengan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang mereka minta. Sungguh termasuk sunatullah Barang siapa yang minta didatangkan mukjizat, kemudian mukjizat itu benar-benar didatangkan, kemudian yang minta itu tidak beriman, maka Allah akan menyegerakan hukuman untuk mereka. Orang-orang terdahulu terbukti tidak beriman setelah datang mukjizat itu. Apakah mereka, para pendusta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan beriman jika mukjizat yang mereka minta didatangkan? Apa yang melebihkan mereka dari orang-orang terdahulu? Kebaikan apa yang mereka miliki yang menyebabkan mereka akan beriman ketika ada mukjizat yang mereka minta? Istifham dalam ayat ini memiliki makna nafi, artinya mereka juga tidak akan beriman selamanya. Baik, dalam ayat yang kelima sampai yang keenam ini, barakofikum, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tindakan-tindakan batil yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, terkhusus pembesar-pembesar mereka, dalam rangka membuat manusia lari dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin hari dakwah beliau semakin terdengar luas oleh masyarakat, sedikit demi sedikit banyak yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala dan beriman. Maka tokoh-tokoh Quraisy merasa gelisah, mereka khawatir semuanya nanti beriman. Maka mereka berusaha untuk memanas-manasi keadaan, menjatuhkan harkat dan martabat Nabi SAW, memberi beliau julukan-julukan yang jelek supaya masyarakat menjauh dari beliau. Naam, Al-Quran disamakan seperti orang yang mimpi dalam tidurnya terus menggigau, adghatu ahlam. Atau mereka menuduh Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu buatannya Nabi itu sendiri. Atau mereka mengatakan Muhammad itu penyair, apa yang beliau sampaikan itu syair-syair, seperti para penyair yang mereka lihat dan mereka ketahui. Nah, tapi bahkan pada tingkat mereka itu dengan sombongnya mengatakan, coba kamu datangkan satu mukjizat seperti mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya, kami tentu akan beriman. Maka Allah Ta'ala menegaskan bahwa di antara sunnatullah, para siapa yang minta diturunkan mukjizat, kemudian mukjizat itu benar-benar diturunkan, kemudian mereka tidak beriman setelah turunnya mukjizat, maka Allah akan mengadab langsung umat yang seperti itu. Dan ini sudah dilakukan terhadap umat-umat sebelum mereka. Apakah mereka berani menjamin beriman setelah diturunkan mukjizat? Apakah mereka merasa lebih baik daripada umat-umat sebelumnya? Tentu tidak, ya. Pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama, tidak beriman. Jadi percuma melayani permintaan mereka, karena yang mereka minta itu hanya sekedar untuk menutupi penentangan mereka, untuk mencari-cari alasan agar tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, fiha fawaid. Al faidatul ula an ibni Abbasin qawluhu adghathu ahlamin qala mustabihatun. An ibni Abbasin qawluhu adghathu ahlamin qala mustabihatun. Wa an Qatadah qawluhu adghathu ahlam ay fi'lu halimin innama hiya ru'ya ra'aha. Wa an Qatadah qawluhu adghathu ahlamin ay fi'lu halimin innama hiya ru'ya ra'aha. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an mengenai firman Allah ta'ala adghathu ahlam, Ibn Abbas menafsirkan itu ucapan yang samar, mustabih, samar, kacau, enggak jelas, ya. Mimpi yang enggak jelas. Kalau kalian mimpi, ya, kemudian dalam mimpi itu kalian menjadi raksasa, melawan kelinci, itu, bawa senjata, terus di tengah-tengah mimpi itu kalian menggigau, ya, gigaunya enggak jelas juga, ya. Nah, itu namanya adghathu ahlam. Enggak jelas mimpinya, kacau, ya. Nah, ngomongnya ketika menggigil juga kacau, mustabiha. Dari Qatadah beliau berkata, firman Allah Ta'ala adghathu ahlam di sini artinya ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedang mimpi ketika melihat mimpinya. Ketika orang itu bermimpi, terkadang dia itu kemudian menggigau. Bahkan ketika itu dia bangun dari tempat tidurnya, ya, melakukan gerakan-gerakan sendiri, ya, naam, seperti dalam mimpinya. Itu orang yang melihatnya juga heran. Ini ngapain, ya, ngomongnya enggak jelas, ya. Tanya, kamu ngapain? Aku orang yang paling kuat. Itu. Kamu kemana? Capek. Gitu. Jadi ngomongnya menggigil itu, melantur. Ketika dia jalan, gerak, duduk itu, gak sadar. Ya. Itu namanya adghathu ahlam. Baik. Al-faidatu as-saniyah. Qala al-Baghawi rahimahullah fi ma'alim at-tanzil. Qala al-Baghawi rahimahullah fi ma'alim at-tanzil. Ya'ni أن المشركين اقتسموا بقف اقتسموا القول فيه وفيما يقوله اقتسموا القول فيه وفيما يقوله فقال بعضهم أضغاث أحلام. Wa qala ba'dhum huwa firyatun. Bal huwa firyatun. Ya. Wa qala ba'dhum. Bal huwa firyatun. Wa qala ba'dhum. Bal Muhammad syair. Wa ma ja'akum bihi syi'run. Berkata Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Ma'alim Tanzil yang dimaksud dengan ayat ini bahwa orang-orang musyrik perkataan mereka tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran yang beliau sampaikan bermacam-macam. Sebagian mereka berkata apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adghasu ahlam. Kacau, enggak jelas. Seperti omongannya orang yang sedang mimpi. Sebagian mereka berkata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ya firyah, sesuatu kebohongan yang beliau ada-adakan sendiri. Sebagian mereka berkata Muhammad itu penyair dan Al-Quran yang beliau bawa ke yang didatangkan kepada kalian adalah syair. Nah, al-faidatu as-salisah. Anna kulla man lahu adna ma'arifah bil waqi' min halati rasul wa nadara fi hadha alladhi ja'a bihi jazama jazman la yaqbalu syak annahu ajalul kalam wa alahu wa annahu min indillah. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan ya, bahwa setiap orang yang memiliki pengetahuan sedikit saja tentang keadaan yang sebenarnya dari keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperhatikan sebentar saja Al-Quran yang beliau bawa, maka pasti dia akan mengatakan tanpa ada keraguan bahwa itu adalah kalam yang paling mulia dan paling tinggi, dan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau mengenal sedikit saja fakta ya. Bagaimana kalau benar-benar mengenal secara mendalam tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawa, maka akan semakin mantap keyakinannya. Nah, al-fa'idatu arabiah. Anna Al-Qur'an al-Azima akbarul ayatil mustamirrah. bahwa Al-Qur'anul Azim adalah mukjizat terbesar yang terus dirasakan sepanjang masa kehebatannya. Ya. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Sudah selesai terjadi, sudah enggak ada lagi, sudah enggak ada bekasnya, tinggal cerita, ya. Tapi Al-Qur'an sampai akhir kiamat nanti akan terasa terus sepanjang masa kehebatannya. Nah. Wa anna ahadan minal basari la yaqdiru 'alal ityan bimithli ba'dhi. Dan bahwa sesungguhnya tidak akan ada seorang pun manusia yang mampu mendatangkan Al-Quran walaupun sebagian saja. Baik. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Al-Khamisah. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Baik, barakallahu fikum. Anna sunnatullahi fi ayatihi anna man talabaha thumma hasalat lahu falam yu'min ayu ajilahu bil uqubah. Nah, bahwa sungguhnya termasuk sunnatullah tentang ayat-ayatnya atau mukjizat-mukjizatnya, bahwa orang yang meminta datangnya mukjizat itu kemudian benar-benar terjadi, yakni datang, tapi dia tidak beriman, maka Allah akan menyegerakan hukuman untuknya. Wal iyadu billah. Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.